Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa Muhammad. Nah. Ini kita lanjutkan serial kajian syarah akidah Ahlussunnah wal Jamaah pertemuan yang 112 halamannya 225 tambah 1. Nah. Kita ulang dari paragraf ini. Fal hasilu annana na'lamu wa nu'minu wa nashhadu billahi anna kulla ma qadara Allahu 'azza wa jalla min khairin aw sharrin aw fitnatin aw harbin aw silmin aw ghairi dhalika fa huwa li hikmatin lakin qad na'lamuha wa qad la na'lamuha. Dan kita ketahui, kita mengimani dan kita menyaksikan bahwasanya Allah Azza Jal, anna kulla ma qadarallah, apa saja yang telah Allah takdirkan dari kebaikan, dari kejelekan, dari fitnah, dari perang, dari gencatan senjata, perdamaian, atau yang selainnya, fawwa li hikmatin, karena itu ada hikmah. Ada hikmah. Hatta berdirinya dia di depan itu ada hikmah. Maaf, biarik. Au ghairi dhalika. Jadi hikmahnya apa, Mas? Atau itu jadi kayak gini, Mas. Pandang ke depan. Jadi itu bukan distract ya. Jadi bukan pengalihan pandangan, tapi di situ bagian antum kalau melihat siapa saja dari anak-anak kecil, antum selipkan doa-doa kebaikan, Mas. Bukan wis. Jadi pikir. Bukan seperti itu, Mas. Hikmahnya itu antum harusnya lemah lembut dengan anak-anak kecil seperti itu. Antum misalnya seperti itu. Apalagi. Itu bukan hikmah, Mas. Hikmahnya itu ini ya, bisa jadi anak kita ini kurang dipeluk. Kurang dibelai. Kurang dibisikan. Nah, solehah. Seperti itu, Mas. Jadi betul-betul ada stimulan. Ini hikmahnya. Dia berdiri di depan ini karena ada sesuatu yang mengganjal. Bapakku main anteng baik. Bapakku. Bapaknya. Bapaknya kok anteng baik. Gak bawa susu, gak bawa cemilan, gak bawa dolanan. Bapakku mbak rambe. Itu hikmah, Mas. Jadi berlakulah kreatif. Berlakulah bagaimana dari awal itu antum sudah banyak mendoakan pada anak-anak kita supaya mereka itu jadi bisa enjoy. Ketika diajak kajian dan seterusnya, mereka enjoy. Tidak melakukan sesuatu yang di situ menjadi distract, pemecah perhatian. Karena usia-usia dia seperti ini sangat haus dengan kasih sayang. Sangat haus dengan belaian, kelembutan, bisikan. Tapi kalau dibentak, dia akan seperti itu. Jangan. Jadi kalau misalnya ini kasih, nih mau lihat api marah nih, lihat api marah sampai di kode, mereka akan terbiasa dengan cara marahnya kita sudah terminates, bukan langsung wow wow wow wow. Itu nggak benar. Jadi anak-anak yang usil itu ada hikmah tersendiri. Jangan disalahkan anak usilnya. Tapi antum itu sudah ya punya komitmen apa, punya kreativitas apa yang menjadikan anak usil itu menjadi anak yang betul-betul solehah, soleh dan yang lainnya. Bagaimana kita dengan doa di sujud kita? Apakah kita sudah menyelipkan doa-doa kebaikan kepada mereka anak-anak kita? Apakah kita dengan anak-anak kita ini seperti ini, itu sudah berusaha untuk menjadi lapang dada, lemes, Mas. Artinya lemes itu dalam arti apa? Melemaskan ucapan kita, lemah lembut kepada mereka. Tapi kalau kita itu menghardik mereka, bahkan pakai kekerasan, dia akan berusaha mencari perhatian dari orang lain yang sekiranya bisa memperhatikan dia. Paham ya? Itu juga hikmah loh, daripada kau ngomongin apa. Ini hikmah. Nah, lanjutnya Mas. Karena terkadang kita mengetahuinya dan terkadang kita tidak mengetahui tentang hikmah tersebut. Wa ma ahla an yusaba al-insanu bi musibatin thumma yatasabbara wa yasbira. Dan begitu indahnya, ya, begitu indahnya orang seseorang yang ditimpa musibah dengan suatu musibah, kemudian dia berusaha untuk sabar dan senantiasa sabar. Yatasabbara wa yasbira. Berusaha untuk sabar dan dia pun apa Mas? Terus senantiasa sabar. Wa yajidu halawatan ajibatan. Dia akan mendapati halawatan, kelezatan ajibatan yang sangat mengagumkan. Contohnya anak kecil lagi Mas. Antum kira-kira kalau mendengar ya. Ini paling banter di sini 6 5 ya. Ada yang 7? Gak ada. Ya. Kakak Imar Ana ada 10 dan 11. Enggak tahu ini tambah yang ketiga ini. Ya, Allah membaliklah. Ana ngelihat bagaimana kesabaran. Ada anak kecil itu bukan kemudian langsung wush. Bukan serta-merta langsung kemudian shh. Bukan. Dia mengetahui ketika anak kecil itu nangis, itu dia ingin membahasakan sesuatu, tapi dia enggak mampu. Ya. Dia ingin menunjukkan aku ini loh, Bi, bahwa aku disayang, bahwa aku diperhatikan. Jangan adikku, jangan kakakku saja. Ya. Dia akan seperti itu, Mas. Maka di situ bagian dari orang yang sudah berusaha untuk sabar dan terus bersabar ketika mendapati anak buahnya nangis semuanya, dia tenang aja, etel aja, biasa. Tapi kalau antum dapat anak satu nangis, tapi wah jopi. Ya. Itu beneran loh Mas. Ya, anak-anak dua, oh kakaknya sudah mulai berusaha, ini 3, 4 seterusnya. Ya. Itu seperti itu bagian dari bagaimana Allah Azza Jalla itu memberikan kesabaran bertingkat Mas. Dan jangan menganggap bahwasanya itu sesuatu yang beban. Oh beban, gak mungkin Allah Azza Jalla memberikan itu jadi rezeki yang seperti itu. Ya, yakin adanya banyak. Jadi gak pernah nangis tuh. Mubarak. Hal yang sama. Ya, sama. Ini bagian dari hikmah. Dan gak mungkin Allah Azza Jalla, kalau antum itu gak sabar-sabar amat Mas, maka antum gak bakat untuk mendapatkan anak yang banyak. Kenapa? Allah akan memberikan anak banyak ketika antum memang kuasa untuk menahan perihnya rengekan anak. Kalau antum itu gak kuat untuk menahan rengekan anak, eh koyon nih, yo rezeki nih kok ngono gue ya. Satu alhamdulillah, luru alhamdulillah banget, telu alhamdulillah. 11. Ah banget. Ini contoh saja Mas, hikmah Mas. Ana sebutkan ini bagi tatbiknya. Apa yang ada di sini? Tadi kalau menjelaskan perang-perang ngopo urung tahu alam perang ta antum. Kecuali ya. Dan kita mesti angkat senjata. Antum pernah ngangkat senjata belum pernah kan? Paling pacul. Ya, arit. Ini kalau bukan tentara enggak pernah ngangkat senjata, Mas. Kapan senjata? Senjata enggak ada. Ya. Nah, lanjut Mas. Jadi, wa yajidu halawatan ajibatan, halawatan wa tuma'ninatan fil qalb, suf. Lezat dan tenang dalam hati. Kenapa? Semuanya ridho dengan apa yang telah Allah takdirkan. Karena takdir Allah itu indah, baik. Tanya sama beliau ini. Aduh, Nak. Ini ketika sakit, awal-awal sakit mesti banyak ngeluh. Aku udah dikongin lagi ya. Tapi begitu Allah Azza wa Jalla memberikan banyak kenikmatan, lezatnya. Oh ternyata sakit itu kandus. Sakit itu. Ada seni di situ. Bahasanya ternyata saya gak bisa sombong lagi. Saya gak bisa lakukan ini dan itu. Tidak banyak angan-angan. Yang kita bisa lakukan sekarang, ayo kita lakukan. Kebaikan gak boleh ditunda. Dan yang lainnya banyak kan hikmahnya. Kalau bisa ditulis, semuanya akan menjadi buku-buku yang unik di situ. Paham di sini? Maka hal-hal tersebut itu menjadikan satu Mas. Intinya diri. Kenapa orang itu mendapatkan kelezatan, ketenangan? Kenapa? Karena dia meletakkan semua itu bagian dari khusnudhonnya seorang hamba kepada Rabbnya. Tidak mungkin Allah Azza wa Jalla itu memberikan yang jelek pada hambanya. Baik itu sesuatu yang menurut kita itu jelek. Tapi di sisi Allah Azza wa Jalla itu terbaik. Ya. Kayak misalnya sakitnya Ahdona. Bagaimana Allah Azza wa Jalla itu ingin menghapuskan dosa-dosa masa lalu dan ingin menjadikan beliau mempunyai derajat yang tinggi. Tidak harus baca Al-Quran sehari. Tidak harus. Atau menghafalkan semua. Atau harus belajar ini, belajar itu, sudah tidak mampu. Tapi setiap orang punya spesialisasi. Dan Allah Azza wa Jalla memberikan beliau itu keberkahan dari rasa sakitnya, menghapuskan dan mengangkat derajatnya dengan kesabaran itu melebihi dari yang seharusnya. Tetap semangat, Mas. Nah, ini ketenangan hati, Mas. Ketenangan hati. Wa rahatan fin nafs. Dan kelapangan jiwa. Kelapangan jiwa. Orang tidak akan merasakan lapangan jiwa ketika dia tidak memikirkan selama ini. Antum dulu ketika masih lajang. Apa nikah? Khidbah sana ditolak. Khidbah sini ditolak. Malah justru suruh belajar lagi. Aduh. Ini tapi ketika kemudian Allah sudah menjadikan. Dapat pasangan. Kemudian ada anak. Dicukupi ini, dicukupi itu. Subhanallah. Antum bisa berpikir. Bagaimana Allah itu mencukupi dari arah-arah yang gak sangka-sangka. Antum mendapatkan jodoh. Antum mendapatkan rezeki dari arah yang gak disangka-sangka. Dulu persangkaannya apa? Mas, cita-citanya apa? Senior, dokter. Ya. Gak ada. Cita-citanya masuk surga gak ada. Gak bisa jawab seperti itu. Baru anak-anak milenial sekarang aja yang cerdas. Anggap. Cita-cita pengen masuk surga. Bareng Abi dan Umi. Masya Allah. Kalau yang dulu, zamannya kita, gak ada yang bisa jawab kayak gitu, Mas. Gak ada. Ya. Gak ada. Zamannya dulu masih kelabu. Wa rahatan fil nafs la yajidha fi a'dami wa'din. Ini tidak didapati dari seagung-agungnya nasihat, Mas. Nasihat yang paling mengerikan pun itu enggak akan apa? Tidak akan bisa didapati yang seperti itu, efek sampingnya, Mas. Walau wa'adaka insanu minas sabah ila sabah fala yu'athir fika ta'thira ba'dil masa'id. Kalau seandainya ada orang yang menasihatimu dari pagi sampai pagi lagi. Ngeri nih. Pagi sampai pagi hari. To where, Mas? Menasihati antum yang sedang dalam keadaan sedih dan seterusnya dinasihati. Dari pagi sampai pagi hari lagi. Bayangkan, Mas. Bisa bayangkan gak? Anak gak bisa. Ya, kesel, Mas. Sing nasihati kesel, sing rumahnya kesel. Apa-apa. Ini hanya sebagai bahasa. Bahasa penyengatan. Sobah ila sobah. Fala yu'athir fika. Ini tidak akan bisa berefek padamu. Tidak akan mempanas. Ini sampai orang nasihat di sini ngumpul semua di sini, Mas, putih. Ini enggak akan bisa, Mas, nasihati seperti itu. Enggak akan ada efeknya. Ah, ustaz yang ngomong. Ya. Ah, ustaz yang ngel. Ngel tuturannya. Jadi di situ jadi tidak ada efek samping, ya. Fala yu'athir fika ta'thira ba'dil masa'ib. Ya. Itu tidak akan sama, nasihat-nasihat itu tidak akan sama kalau dibandingkan dengan musibah-musibah yang menimpa. Sebagian musibah-musibah yang menimpa itu terkadang akan bisa memberikan nasihat tersendiri. Makanya apa? Orang itu terkadang akan bisa nurut dan berubah ketika sudah kepentok, Mas. Kepentok. Ini rumentok. Rumandek. Sama halnya orang sekarang, orang ada yang asik dengan dunianya, dunia gaming, ya, dunia gaming, dunia gamers, ya, bikin gemes. Akhirnya mules-mules. Kenapa itu, Mas? Dia belum tahu akhir dari apa yang dilakukan selama ini, apa yang akan dituai kelak. Dan biasanya model-model seperti itu enggak pernah bisa berpikir panjang. Dia menginginkan zona aman yang didapati sekarang ini. Sekarang ini. Dia butuh zona aman. Ya. Oleh karena itu, model-model yang seperti itu, ya, itu harus didekati dengan apa, Mas? Tidak bisa dikerasi. Karena model yang seperti itu, apalagi ada sudah kecanduan game, sudah kecanduan yang purno-purno, na'udzubillah min dzalik. Ya. Itu biasanya tertutup, Mas. Gak bisa lagi menerima nasihat-nasihat. Gak bisa menerima kebaikan-kebaikan lagi. Yang dia tahu adalah yang sesuai dengan hawa nafsunya. Dia akan menutup diri. Gak bisa ngomong. Introvert. Itu seperti itu model-modelnya. Dan itu sangat disayangkan. Kita pun akan mendapati sekeliling kita ada yang seperti itu. Banyak. Tapi kita aja gak tahu. Bahkan santri itu bisa seperti itu loh. Darani bang. Itu ngapal Quran. Tapi juga ada yang kayak gitu. Itu bilang minta. Nasallahu sama fiyah. Semoga Allah Azza ya yahdi dalatan muslimin. Semoga Allah Azza wa memberikan hidayah kepada kaum muslimin yang tersesat seperti itu. Itu mengerikan mas. Apa yang di... Jadi ada dua kepribadian. Di hadapan orang, dia... Bismillahirrahmanirrahim. Amis. Begitu, dia dalam keadaan... Tidak ada kelihatan. Idza khalau bi maharimillahi intahakuha. Apabila dia itu bersepi-sepi. Ya, dengan apa yang Allah larang, dia tahu itu tidak boleh, tapi tetap dilakukan. Terus menerus. Naudzubillah. Nasallallahu. Nah, lanjut lagi, Mas. Hatta innal ma'asiya idza fa'alaha al-insanu thumma istahdara 'azamatullah. Bahkan kalau seorang itu melakukan kemaksiatan, kemudian dia berusaha menghadirkan keagungannya Allah Azza wa Jalla. Wa khajila minallahi, dan dia pun merasa takut dengan Allah Azza wa Jalla. Wastahya minallahi, dan dia merasa malu dari Allah Azza wa Jalla. Ini malu kepada Allah Azza wa Jalla. Wa raja'a ilallahi, kemudian dia rujuk tobat kepada Allah Azza wa Jalla. Yajida ladzatan 'azimatan litta'ati, maka dia akan mendapatkan kelezatan yang sangat dahsyat dari ketaatannya tersebut. Kenapa? Allati kana yaf'aluha min qabl ka'annaha 'adatun. Karena dia akan mendapati ya, dulu dia pernah melakukannya. Dan ini sudah menjadi adat baginya. Fa hadhi masalihi 'azimatun. Ini adalah kebaikan yang sangat agung sekali, Mas. Contohnya apa, Mas? Antum berusaha dulu bisa puasa Senin Kemis. Ya. Tapi habis itu jadi malas. Yang awalnya bisa bangun malam, akhirnya apa? Enggak bisa bangun malam. Susah untuk bangun malam. Yang tadinya itu harusnya bisa ini, bisa itu, melakukan ibadah, baca Quran tiap hari, enggak bisa. Dan seterusnya. Itu kenapa, Mas? Karena kemaksiatan. Karena ghaflah. Antum bisa lihat orang yang biasa bangun malam. Kemudian malamnya itu dia nonton apa saja yang enggak manfaat. Atau melakukan apa saja yang enggak manfaat. Malam itu juga. Maka Allah akan cabut penjagaan itu. Akhirnya enggak bisa lagi untuk merutinkan dirinya untuk bangun lebih awal. Bisa jadi akhirnya apa? Terlambat. Ya. Bengin awal, Mas. Nungguin anu jam 12. Ini sama aja. Ngikuti masalah dunia. Itu menghabiskan waktu dan mencabut apa, Mas? Penjagaan dari Allah Azza Jalla. Orang bisa, ya, ada orang yang dia biasa bangun itu setengah 3 udah bangun, jam 3 udah bangun, setengah 4 dia udah selesai semuanya. Dia tinggal nunggu adzan subuh. Tapi kemudian suatu saat cabut itu, nikmat itu. Kenapa? Dia melakukan ghaflah, kelalaian. Ya. Tidur sambil posting gitu. Lihat sana, lihat sini. Enggak ada manfaat. Dan enggak ada zikir sama sekali. Enggak ada takut kepada Allah Azza Jalla. Posting terus. Tahu-tahu jam 12 ini. Deng. Itu bila minta. Salah-salah maaf. Itu kenapa, Mas? Karena dia melakukan kelalaian. Nah, oleh karena itu, kalau ya seorang itu berusaha, idza ta'ammala al-insanu yajid anna fi ma yakrahu al-insan khairan. Kalau orang itu berusaha merenungi ya pada apa saja yang dia tidak sukai, dia tidak sukai, maka dia akan mendapati adanya kebaikan di situ, Mas. Contohnya apa? Antum misalnya tanya orang-orang yang sekarang di terminal, Mas yo, salah kita harus nol sama lo hari ini. Apa? Rano, anu nih, rano duite, ya, rano duite. Aku tak nangkini gue lah, nangkini rano duite gue. Ini kalau misalnya antum dapati ternyata ya saat itu Allah takdirkan malam itu dia enggak ikut kajian dapat uang, Mas. Insyaallah dagangannya laris. Oh, senang banget. Alhamdulillah. Aku ramai lu kajian tapi anu sih lancar ya. Ya. Alhamdulillah masih diberikan kelancaran, sih, Mas. Ya, antum tadinya sudah berkeinginan untuk menghadiri majelis ilmu. Tapi karena antum itu menginginkan anek ditutup rugi. Tak ke, aku wis nyewone larang-larang. Ya. Fair. Kemudian apa yang terjadi? Apa yang didapati saat itu uang itu gak ada barokah. Tahu-tahu hilang. Ima dengan bayar ini, bayar itu, ternyata itu gak barokah. Dan yang ditinggalkan majelis ilmunya itu makin lama makin pudar. Makin menjauh dia dari majelis ilmu. Makin keras hatinya. Dan dia pun nganggap, ah ngaji apa wayo iso. Nang YouTube oke. Iya, soheh. Itu gak salah. Tapi terkadang, apa masih yang terjadi? Apa yang antum ikuti selama ini belum tentu sama. Ya. Dengan apa? Yang antum ikuti langsung. Ya. Al-hukmu ala syai' far'un an tasawwurihi. Ya, hukum terhadap sesuatu itu akan berbeda sesuai dengan cara mendeskripsikannya. Kalau antum itu melihat langsung akan berbeda dengan hanya diceritani. Wah, menceritani. Ustaz ngono kae to, ana-ana. Antum kan enggak tahu. Hanya cerita sana, cerita sini. Masalah sama. Maka ini sesuatu yang menurut anggapan kita itu jelek, belum tentu itu jelek. Ya. Qad ya'lamuhu wa qad la ya'lamuhu. Terkadang ya, dia itu bisa mengetahui bahwasanya itu ada kebaikan, terkadang juga enggak bisa mengetahui. Nah. Kemudian di situ jelaskan faqullu ma qadahu kaunan au ta'abbada bihi khalqahu syar'an fa innahu li hikmatin wa ala wafqil hikmati. Faqulu ma qadahu kaunan. Ya. Setiap apa saja yang Allah telah takdirkan secara general, ya, secara umum, au ta'abbada bihi khalqahu syar'an, atau yang hambanya Allah ciptakan, ya, itu, ya, ta'abbada bihi, ya, seorang hamba itu beribadah dengannya, ya, khalqahu ciptaannya syar'an secara syar'i, fa'innahu li hikmatin, maka ini karena ada hikmah. Maksudnya apa? Setiap apa saja yang Allah takdirkan, baik itu takdir kauniyah, takdir yang umum, atau seseorang itu bisa beribadah dari apa yang telah Allah ciptakan sesuai dengan syariatnya Allah Azza wa Jal, maka itu pasti ada hikmahnya. Ada yang Allah takdirkan, ya. Kemarin antum masih ingat kenapa Allah takdirkan ada orang kafir, ada orang muslim? Ada yang masih ingat? Jawabannya apa, Mas? Apa, Res? Ya, syariat berjalan. Baik, terus yang kedua. Ayo, untuk menerangi surga dan neraka. Itu sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Salah satu atau beberapa hikmah kenapa Allah jadikan manusia itu ada yang kafir dan ada yang muslim, karena pertama itu adalah bagian dari ketetapan dari Allah Azza Jal. Adanya orang kafir dan ada muslim itu agar syariat Allah Azza Jal tegak, sehingga orang yang diberikan nikmat berupa Islam itu dia akan bersyukur. Akan bersyukur bahasanya Allah menjadikan dia sebagai seorang muslim. Dan itu nikmat yang paling besar. Ya. Qad aflaha man aslama wa ruzqa kafafan wa qana Allah bima ata. Ya. Dan riwayat Tirmidzi dan yang lainnya bahasanya telah beruntung orang yang masuk Islam dan apa Mas? Orang masuk Islam dan ruzqa kafafan dan diberikan rezeki yang cukup, wa qana Allah bima ata, dan dia merasa cukup dengan apa yang telah Allah berikan kepadanya. Antum lihat Mas, kenapa qanaah itu ada setelah diberikan rezeki? Antum ingat tuh, fawaid hadis itu panjang. Disebutkan oleh Ibnu Rajab ya. Dalam pembahasan hadis itu salah satunya adalah karena qanaah itu ada setelah dia meyakini apa saja yang telah diberikan rezeki rezeki Allah Azza Jalla kepadanya, limpahan rezeki Allah kepadanya itu sudah mencukupi dan dia merasa cukup. Sudah mencukupi dan dia pun merasa cukup. Paham? Dan orang tidak akan bisa merasa qanaah, merasa cukup dari apa yang Allah berikan kepadanya ketika dia merasa tidak diberikan rezeki. Ya, wah aku wis ndonga jengkang-jengking tetep ae kiri. Itu ada kejadian itu, ucapan itu ana apalkan dari berapa orang yang saat itu naudzubillah min dzalik terkena polusi dari orang-orang program kristenisasi. Baca alasannya kenapa? Subhanallah. Alasannya di sana seperti itu, Mas. Maka dia tidak beruntung dalam keislamannya. Karena keislaman seorang yang menjadikan dia beruntung adalah ketika dia menyadari rezeki itu semuanya dari Allah Azza Jalla, dan ketika Allah memberikan rezeki padanya dia merasa cukup dengan apa yang telah Allah berikan. Mahma kana haluk, apapun kondisinya. Itu ketika kita bersyukur kepada Allah Azza Jalla itu pasti sangat-sangat mencukupi, Mas. Nah, faqulu ma qadahu qaunan au ta'abbada bihi, ya, kalau Allah sudah takdirkan itu sebagai bentuk takdir yang qauni dan orang itu bisa beribadah, Mas, sesuai dengan syariatnya. Fa innahu li hikmatin, pasti itu ada hikmahnya. Kenapa orang itu bisa beribadah? Itu pasti ada hikmahnya. Wa ala wafqil hikmati, dan atas apa yang sesuai dengan hikmah. Penjelasan di sini. Qauluhu fa kullu ma qatahu qaunan aw ta'abbada bihi qalqahu syar'an fa innahu li hikmatin. Hadhihi hikmatun ghaiyatu. Ya. Ghaiyatu. Hikmah yang paripurna, Mas. Ghaiyah. Artinya di sini terkadang orang itu bisa mendapatkan model hikmah yang seperti itu. Tapi terkadang enggak banyak orang yang paham. Makanya faqulu ma qadahu kaunan. Ya. Setiap apa saja yang Allah telah takdirkan berupa takdir yang umum atau orang itu atau dari ciptaan Allah Azza wa Jalla bisa beribadah dengan apa yang sesuai syar'i, syariatnya Allah Azza wa Jalla, fa'innahu li hikmatin, maka itu adalah karena ada hikmah. Kemudian qauluhu wa ala waqil hikmati, atas kesesuaian hikmah. Hadhihi li hikmatu as-suriyatu, hikmah yang suriyah, hikmah secara pendeskripsian. Huwa li hikmatin ghayatu, ya, itu hikmah yang bisa dijadikan tujuan. Minha hamidatan wa ala wafqil hikmati ay As-suratul lati huwa 'alaiha muwafiqatun lil hikmati tamaman. Tamaman. Ya. Huwa 'alaiha muwafiqatun lil hikmati tamaman. Jadi maksudnya di sini, hadhihi hikmatu suriyah. Ini adalah hikmah apa Mas? Yang bisa dideskripsikan, bisa dilihat. Ya, bisa dideskripsikan. Huwa li hikmatin ghayatu. Ini adalah hikmah untuk apa Mas? Hikmah. Ya, hikmahnya secara olahraga, mangan oke, ngombe kurang, doa. Ya. Itulah Mas. Wa zadakumul hirsan. Semoga Allah menambahkan antum semangat. Ya. Naam. Ya. Nah, di sini huwa li hikmatin ghayatu. Ini adalah ada karena hikmah yang itu jadikan situ sebagai apa Mas? Ghayatu, tujuan. Minha darinya hamidatan. Yang termasuk dari hikmah itu bisa terpuji. Wa ala wafqil hikmah, wafqil hikmatin, dan juga atas yang sesuai dengan hikmah. Ai as-suratu allati huwa 'alaiha muwafiqatun li hikmati tamaman. Jadi gambaran yang dia ada atas ada padanya, ya, itu berkesesuaian dengan hikmah yang sempurna. Artinya hikmah yang sempurna itu sesuai yang diharapkan dari awal. Oh, hikmah yang ini, wah aku alhamdulillah. Nah, seperti ini sesuai dengan anggapan ana yang pertama, sempurna. Tapi kalau terkadang enggak sesuai, wah ini betul sisi serengat. Ada sesuatu yang harus diperbaiki. Seperti itu Mas. Fa in qala qa'il, kalau ada yang berkata, mal farqu bainal hikmatil ghaiyatu, ya, mal farqu bainal hikmatil ghaiyati wal hikmati suriyati. Ya. Apa perbedaan hikmah ghaiyah dan hikmah asuriyah? Qulna al hikmatul ghaiyah hiya ghayatu syai'i wal fa'idatu minhu tamaratuhu kat-ta'ati. Kat-ta'ati. Masalan, fal hikmatu minha an yuthabal abdu ala fi'liha. Ana selesaikan ini dulu. Fa'in qala qa'il, kalau ada perkataan, apa perbedaan antara hikmah ghaiyah dan hikmah suriyah? Hikmah ghaiyah itu adalah ghaiyatu syai', tujuan sesuatu. Itu adalah fa'idah yang didapat atau hasilnya. Atau apa? Buah hasilnya. Samratuhu. Samratuhu. Ta'ati. Seperti apa? Ketaatan. Berbagai macam ketaatan Mas, kata'ati. Maka fal hikmatu minha, hikmah dari ketaatan itu apa? An yusabal abdu ala fi'liha. Seseorang hamba itu akan diberikan ganjaran atas perbuatan ketaatan tersebut. Berupa apa Mas? Ketenangan, penjagaan, dijauhkan dari yang maksiat dan yang lainnya. Banyak. Ya. Itu apa Mas? Hikmah ghaiyah. Hikmah ghaiyah. Sekarang amma suriya, sedangkan hikmah suriya itu apa? Fa yaqunu syai'i ala wajhin muayyanin. Yaitu bentuk sesuatu itu berdasarkan menurut sudut pandang tertentu, spesifik. Sudut pandangnya spesifik. Fa masalan al-wajibu fi dhahabi wal fidda fi zakati rubu' usr. Ya. Jadi contohnya wajibnya dari zahab dan perak itu zakatnya adalah 2,5%. Rubu' usr. Ya. 2,5%. Wal wajibu fi zar'i alladhi yusqa bila mu'nah. Ya, bila mu'natin al-usr. Dan wajibnya zakat pertanian yang itu diberikan air tanpa ada mu'nah pemeliharaan. Ya, itu 1/10. Maksudnya apa? Sawah antum itu cuma nanam saja, pupuk enggak ada, ini semuanya semuanya dari alam. Maka zakatnya 1/10. Ketika panen antum ambil 1/10, ini zakat saya. Paham sampai sini? Nah. Tapi kalau wal wajibu fil ladzi yusqa bi mu'natin nisbi usri. Kalau yang menjadi wajibnya dalam zakat, ya, kalau itu diberikan yusqa, diberikan air, bi mu'natin ada mu'nah, ada pemeliharaan di situ. Antum bikin tanggul, antum bikin ini, kemudian pengairannya itu antum rawat dan seterusnya, maka ini apa Mas? Nisful usr. 5% Mas. 5 dari 1/10. Jadi berapa Mas? Nis setengah dari 1/10. Berapa jadi? Ya 1/20. Ya. 1/20. Kalau tadi usr 1/10 Mas. Ya 1/10. Ya, anak tadi ngomong setengah ya. Ya. Usur maksudnya 1/10 Mas. 1/10 juga. Ayo Mas 1/10. Nah. Takutnya anak sabakul lisan. Ya. Lisannya meloncat karena ininya sudah habis ini. Ya. Jadi nisful usur maksudnya 1/20. Fa hadhi ikhtilafatu taqdirin. Lakinnaha ala wafqil li hikmatin. Ini berbeda-beda Mas. Antara tadi emas dan perak, kemudian pertanian, itu beda-beda. Kok yang kasih air sekian, yang gak dikasih air sekian. Yang ada pemeliharaan sekian, yang gak ada pemeliharaan sekian. Ini kenapa Mas? Wafqil li hikmati. Karena sesuai dengan hikmah. Kenapa Mas? Ya. Wal ghayatu minal jami'i thawab ala ada'i zakat. Dan tujuan dari seluruh ini adalah thawab, ganjaran. Dalam apa? Melakukan, menunaikan zakat. Wan naf'il fuqara, dan memberikan kemanfaatan kepada fuqara. Ya. Wa tanmiyatil mal, dan berkembangnya harta. Wa daf'i su'anhu, dan juga menolak kejelekan atasnya. Ya. Artinya menolak kejelekan yang ada pada harta yang antum dapati. Itu harus zakatnya dikeluarkan. Kalau enggak, antum akan apa, bercampur antara harta yang baik dan yang buruk. Untuk bila mindalik. Wa ma'ashbaha dalika. Dan yang semisal seperti itu. Jadi antum faham. Sesuai dengan hikmah. Hikmahnya apa? Kalau antum itu berusaha menuntut ilmu syar'i dengan kenceng Mas, maka antum akan mendapatkan ilmu yang kenceng juga. Tapi kalau antum mendapatkan menuntut ilmu syar'i sambil nah, ilmunya juga akan sepadan dengan seperti itu Mas. Petap, petip, petap, petip, petap, petip. Ribut Mas. Hah, kula nganu hikmahnya ketap ketip. Nah, itu juga bagian dari apa? Bagian dari hikmah terbesar dari kajian sekarang ini. Ya, yallah adzan Mas. Dan semoga Allah Azza wa Jalla memberikan apa Mas semangat. Karena semangat kita dalam menuntut ilmu syar itu naik turun Mas. Naik dan turun. Kadang semangat, kadang ngelukru, kadang entek. Ya. Tapi di situ yang paling terbaik adalah ketika kita senantiasa manjatkan kepada Allah Azza wa Jalla agar kita istiqomah. Begitupun ketika kita rajin untuk mendoakan saudara kita, teman-teman kita agar mereka mendapatkan hidayah untuk menuntut ilmu syar'i. Karena malaikat pun akan mendoakan walaka bimislin, bagimu sama dengan doa kebaikan yang kau panjatkan. Nah, naktafi bihadil kudrah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.